Soalan yang pertama, adakah kedudukan mertua dalam Islam sama dengan kedudukan ibu bapa kandung? Adakah sekiranya seorang menantu membuatkan mertuanya kecil hati tergurih, adakah dikira telah derhaka sama macam anak derhaka ibu bapa? Ha, molek soalan ni. Pakak-pakak kosi. Nak? Ha. Dia kata sama tak mak tok tua dengan mak kandung? Jawabnya ada yang sama dan ada yang tidak sama. Apa yang samanya? Iaitu sama-sama puan. Oh, tu sama. Apa lagi yang sama? Wajib kena hormat belaka. Ibu sendiri kena hormat. Ibu mertua pun wajib hormat. Apa yang tak sama? Wajib taat kepada ibu kandung. Tidak wajib taat. Hanya sunat ikut perkataan ibu mertua. Faham? Nah, kerana ibu kandung, hak dia istimewa. Sebab tu dipanggil kandung. Yang ni ibu yang mengandung. Nak 9 bulan duduk dalam perut dia, hak mutah-mutah lah, hak bekok-keting lah. Nak rapuan, dah yang mengandung macam-macam pesen lah. Susah Tuhan beri, lain-lain. Ada rapuan mengandung alahan dia, jadi tak boleh makan. Ada yang tak boleh minum. Ada yang sakit getih. Ada yang pening kepala. Hak sakit perut, belaka-belaka dah. Ada yang jadi mutah. Nah, ada yang tak boleh bau wasak motosikal. Nah, ada yang tak boleh bunyi-bunyi. Ada tak boleh bau laki. Ada tak boleh makan sikit, kena gaung dengan puyuk-puyuk. Nah, macam-macam peseng. Nah, jadi kelebihan dia lebih pada bapak kandung lagi. Nah, tak suka kata dengan mak mertua, dengan bapak kandung lebih mak lagi. Sebab tu mak jangan kata huduh-huduh ke anak. Mulut dia masing. Ayah tawa hebel lembut. Sebab Nabi kata 3 kali kena taat ke ibu baru ayah. Faham tak kis? Nah? Jadi kalau anak tu jahat, amak jangan kata jahat. Panggil baik eh. Mari kejap. Anak tu jahat, curi ayam orang, curi sarang burung pati. Nah, ha, kakak leroba mari ambil stereo mari atur. Macam-macam pesen jenayah. Jangan panggil jahat. Walaupun anak tu jahat, mak panggil baik. InsyaAllah mudah jadi baik. Anak-anak keras kepala apa semua. Kata Imam Qurtubi, mak diri baca Yasin, tiup dalam air, niat lembut hati. Mudah baik. Bang, pok, payah-payah pok, tak jadi mulut. Nah, ha. Maka ibu kandung wajib kena hormat. Ibu mertua wajib hormat. Taat ibu kandung sahaja. Dah kalau kata mengecilkan hati ibu mertua, orang panggil derhaka tak? Orang tak panggil derhaka, tetapi berdosa juga sama. Tak boleh. Nah, kata dia ibu mertua kita. Ramai para-para suami ni tak reti dalam bab ibu mertua ni. Nah, dia reti hanya siapa ibu mertua ni? Mak bini aku lah. Dah mana hak-hak dia? Tak tunai hak. Nah, dah ibu mertua kita. Kalau kita cerai bini kita, dia tetap ibu mertua. Melayu hak bodoh tak mengaji ni, dia kata bila kita cerai bini kita, mak tu tak jadi dah ibu mertua. Sakit tayar. Dalam Islam, kalau kita bercerai, mak mertua, ayah mertua kekal sampai kiamat. Faham lagi? Dia tak boleh cerai. Yang boleh cerai bini. Bila kita cerai bini kita, mak mertua kita tak batal ismayang dah sampai kiamat. Jadi batal pula. Hati jawab. Orang lenggung. Dengan kabar mengaji sakang kan? Ha. Batal? Tak batal dah sampai kiamat. Kita orang puang, kita cerai dengan laki kita. Pak tok tua kita tu tak batal dah dengan kita. Sampai kiamat boleh gendong mutu pergi ipoh. Apa? Pasal dulu anak dia laki aku. Faham lagi? Dia jadi mahram. Alasabili takbik selama-lama tau. Satu mertua. Nak? Dia tu dia. Bekah tu tua aku. Bekah gua ni. Dia tak ada bekah. Dia tak ada ex. Yang ada ex, wife, isteri kita. Bila tercerai, bekah isteri kita. Mak, tak jadi bekah. Mak situ le. Cerai dah dengan bini kita. Mak tu tua kita tau. Atau lah kain batik. Last bulan. Tain makan gula naka, wi gula naka. Itu orang reti bahasa adat-adat berumah tangga. Ni bukan kata cerang isteri. Dalang tak cerang isteri. Dah rajin beri piti. Kemok tok tua. Natu bodoh. Kerja cikgu. Ha tak? Tapi ketekuk baik tak tahu kehukum. Kang dia bini mung. Tu mok dia. Anak dia. Bini mung. Dah pening hak dia. Nah, boleh gaji beri. Ha, kain sepasang wim kemok tok tua. Bukan mesti hak mahal. Kain batik olah paria. Padang dah. Nah. Mak tu bagusnya natu aku ni seorang. Nah, ha, orang tak lawa mana tapi bagus. Nah. Ha. Ayah tu tua beli etek tak mesti baju harga 800 ya. 8 ria tak apa beli ke ayah tu tua pasal malang. Baju Power Ranger. Tapi tak apa. Ada makna hubungan tu ada. Ni dak nikah mana 8 tahun. Dak rajin beli pun 8 lah pakaian setahun sekali. Apa tok tua kita tu? Mak tok tua kita kan? Dah nak raya, ambil pergi kedai. Mak nak kain mana? Beg mana? Kasut mana? Mak kata, ambo kasut biasa nak tumik tinggi. Ha, beli tumik tinggi. Faham? Dah lagu lah. Tapi gitulah dengan mertua. Nak? Ha, ambil buat raun 2-3 bulan. Buat raun kali mak. Kita makan ni pula 3 bulan dah ni. Mak nak pergi dah ni. Nah, nak pergi Jalan Ipoh ke? Nak pergi Kuala Lumpur ke mana? Oh, ambil jauh-jauh. Nak pergi Australia. Ha, tak apa lah. Mak tok tua kita. Faham? Cara orang buat baik dengan ibu bapa bini, ibu bapa lelaki. Faham tak? Ha, ni buat kerah dia. Kedakut nak mampu. Apa makna bersyukur? Bersyukur ni makna kita gunakan segala nikmat yang Tuhan beri untuk balas budi Allah. Mudah dia cakap. Allah beri mata untuk tengok langit, tengok cakrawala, tengok bulan bintang untuk mentauhidkan Allah. Tak ada kerjaan boleh buat gini. Nak tu tujuan. Maka mulah Allah yang sangat besar. Hak lain kecil belaka. Allah beri tangan buat tolong orang, kaki untuk melangkah ke masjid. Ni beri tangan buat benda. Muak berjamah orang puang. Beri kaki buat berjalan tepat pampir. Sejik tak pergi. Beri mata. Dia tengok drama tali besing. Hindustan. Tak gelek punggung. Nak? Dia tengok hadis. Orang ni kufur nikmat mata. Dalilnya tengok apa yang berlaku pada kita sekarang. Tua 560 umur. Hadis tak reti. Halah haram tak reti. Baca kitab jauh sekali. Pasal kita tidak syukur nikmat Allah. Nak? Bukan alhamdulillah, hak tu bukan syukur, hak tu lapah syukur. Macam orang semayang kan, usali dengan rukun 13 lain. Rukun 13 tu semayang, takbis tak, siapa kesalang, tu orang semayang. Dah usali, hak tu lapah niat. Digi duduk atas tikus semayang, usali fardul maghribi salat salat yang ada nilai. Ta'ala, bau tu bik. Orang panggil semayang tak? Dah, kita kan syukur. Syukur amal, kan syukur surah sejik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak apa, hacur sebeh. Nampak tak? Itu bukan syukur, itu melapaskan sahaja. Kalau syukur, tu dah ramai orang syukur. Dah baca ayat Quran. Wa qalilu min ibadiyah syakur. Yang bersyukur banyak, tak ramai. Faham tak? Hak kata alhamdulillah, itu ramai tu. Ne? Ha. Jadi, gunakanlah segala nikmat yang ada. Tuhan beri pangkat. Jadi Perdana Menteri, jadi Menteri, jadi Presiden, jadi Gubernur. Ambil kesempatan untuk balas budi Allah dengan kuasa yang kita ada. Faham? Ha. Jadi ketua jabatan, jadi pengarah dalam jabatan. Panggil ustaz, panggil tok guru, ngajar staf di pejabat. Ambil kesempatan dari kuasa yang kita ada untuk balas budi Allah. Faham lagi? Itu orang bersyukur. Ni jadi ketua jabatan, staf panggil dah. Ha, boh tak benar. Ha, ustaz ni? Eh, tak boleh. Ni tak boleh. Power-power tak boleh. Nampak? Tak gamuk dia. Saya sokong Islam. Apa saya dapat? Ahli kota tampan. Ha. Dia kebenaran ni yang segala bangsa nak. Tak ada bangsa dia nak tipu. Bang, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Kemboja, bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Arab, semua masyarakat dia nak pemimpin tipu dia. Tak ada. Ada negara dia nak pemimpin dia tipu dia, tak ada. Eh, maksudnya fitrah manusia dia nak kebenaran, dia tak mau nak tipu. Nah. Jadi sebab itulah Islamlah yang menganjurkan suatu peraturan yang sangat ketat kepada pemimpin-pemimpin. Kalau pemimpin yang tak ikut Islam, maknanya kita pasti akan kena tipu. Sebab tu bila orang kafir tengok ramainya orang Islam yang tak betul, tak molek, isak dada, rempit, menipu dan sebagainya. Adakah kerana Islam tu tak molek? Tak. Tetapi kerana orang Islam tak ikut peraturan Islam. Nah, jadi apabila Islam itu memerintah, dapat sanya sama saja yang dapat. Kalau mu makan nasi juga. Kalau dulu makan sayur juga. Tapi ingat, kamu tidak lagi ditipu. Faham? Ha. Apa hukum ngundi dalam pilihan raya? Apa hukum sokong orang zalim? Ngundi ni tengok, kalau diberita parti Kristian belaka, maka tak wajib ngundi. Atau kita duduk di Amerika, Republican dengan Demokrat, dua-dua ni tak ada nak tegak kebenaran, semua tipu belaka, maka tak wajib kita ngundi. Nah, dah kalau keadaan di negara kita guanya bolak. Kalau keadaan di negara kita tengok apa benda orang nak buat dalam pilihan raya, orang ni nak tegak negara Islam, orang ni nak tetapkan negara sekular, orang ni nak buat negara sosialis, orang ni nak buat negara komunis, orang ni nak buat negara free thinker. Oh, dok dan nak mikir orang kampung payah-payah, dok dan. Nah, ambil mudah dah. Dalam lenggong ni ada sekeping tanah. Nah, maka ada satu puak nak buat sejik. Puak lagu-lagu tu dah buat sejik lah, kita dapat orang joget. Nah, maka kita ngundi, hak mana menang kita buat. Maka orang kampung kena sokong hak mana. Hang, semua orang kampung wajib sokong golongan yang nak buat sejik. Nah, ne, kerana nak buat benda baik satu, benda jahat satu. Tapi kalau dua-dua benda baik, tak sokong pun tak ada masalah, kerana dua-dua baik belaka dah. Faham tak lagi? Ha, jadi dalam negara kita, satu nak menegakkan kebenaran, yang satu lagi nak mengekalkan kepimpinan, rasuah dan sebagainya, nak kezaliman, nak menentang hudud yang tidak beri sokongan kepada Al-Quran untuk tahta dalam negara, maka kita sebagai orang Islam, walaupun aku jahat, walaupun nama aku ada Istanbul nak kocek, aku tetap bersama dengan ulama, kerana ni jalan akhirat. Faham lagi? Ha, kalau tak faham, bodoh benar tu. Apa hukum orang zalim? Tak kira orang zalim tu dari parti mana sekalipun, tak boleh sokong orang zalim. Walaupun orang zalim tu pak kita sendiri, tak boleh. Kerana firman Allah Ta'ala bukan parti saja. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu menyokong orang zalim dengan hati. Tarkanu ni tamilul qalbu. Hati saja berasa molek. Bukan tangan buat kerja. Bukan kaki panjat pokoknya gantung pesta lagi. Bukan tangan gantung banner gantung spanduk lagi. Bukan kerja keras untuk memenangkan golongan orang zalim. Tamilul qalbu. Hati berasa molek dah buat ni. Maka fatamassakumun nar. Pasti masuk neraka dah. Baru hati berasa molek orang zalim, masuk neraka dah. Nak? Lepas tu dia jawab pula, berapa neraka ni hak mong, sedap ramak masuk neraka, masuk neraka. Kita jawab bukan aku, ni ayat Quran bodoh. Faham? Ha, bukan kita kata, Quran kata. Fatamassakumun nar. Bukan ada tak kita tambah. Maka pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Kita kata ke Tuhan kata? Allah kata, Quran yang sama ada setiap rumah. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Saya seorang pesara tentera yang menerima pecing bulanan dari kerajaan yang saya tidak setuju. Apakah hukum saya terima duit tersebut? Ha, ni ramai lagi orang yang tak faham. Dia kata kalau kita tidak sokong kerajaan, kita tak boleh makan duit kerajaan. Ha, kalau orang bandar, dia tak boleh kecek ke ni. Pasal orang bandar cerdik dah. Dia ni tinggal kapung-kapung je. Neh? Ha. Jawabnya gini. Kita buat masjid. Bila kita buat masjid, ada tak AJK? Ada tak? Dalam kapur lenggong ada 5,000 orang. Masjid AJK hanya 10 orang. Nah, sebab tujuan ini nak memudahkan perjalanan masjid dan pengurusan wang masjid. Adakah patut 5,000 orang rakyat lenggong yang jadi AJK? Tak boleh lah, jadi ramah sangat. Petos saja. Nah, ha, jadi wakil lah AJK saja yang menguruskan. Maka bendahari pun dapat duit 10,000 sebulan daripada rakyat lenggong. Bendahari pun beli nasi minyak, nasi bukhari, nasi biryani. Makan dengan siapa? Makan AJK saja tiap-tiap hari. Nampak? Ha, dia tidak melaksanakan amanah. Eh AJK, mu ingat duitmu ni? ni duit orang ramai, bukan untuk kesejahteraan kamu, untuk kesejahteraan orang ramai. Maka kita lantik kerajaan hak ni nama menteri tu, menteri ni, menteri ni, untuk agihkan kesenangan negara sama ada kepada rakyat. Kerana ini duit rakyat. Duit biji besi, duit lombong temaga, duit minyak dalam bumi, duit balok, semua tu duit kita. Termasuk rakyat lenggong. Faham tak? Bukan duit kerajaan. Dia wajib kena bagi dengan adil. Bukan masuk kocek dia. Kena bagi ke rakyat. Ni lah kita tak faham ni. Kita dah ingat duit kerajaan. Bukan. Batu bila dia lalu satu kereta esko semua, dia tulis hak kerajaan Perak. Kerajaan Selangor. Maknanya hak rakyat lah tu. Bukan hak dia. Kalau dia letak jawatan, kena serah balik. Faham lagi? Tapi kita ni bodoh lah kapung. Dia ingat duit dia. Tak boleh makan. Tak nakal. Faham tak? Ha. Duit kita sendiri. Jangan di bodoh. Ngak-ngak. Allahu Rabbi. Tak ada apa-apa eh. Tu tiang-tiang lapu tu orang kapung lah tu. Patut sama adik. Kalau di bandar banyak, kapung kena banyak kau. Ni kau amadun bandar. Orang kapung jadi kelak gugup. Lapu kan terganul. Padang kita duduk dalam bandar. Padang duduk ubah lapu. Kau boleh tiang tu 80 t. Ha ni pulak merah tak kena. Nak buat benda lapu-lapu gitu. Bandar kan modek dah. Kapung-kapung lah. Letak lapu. Kelak gugup lah lah kapung. Darat ulu. Nak. Tok Imah berkali jatuh lah lokang. Faham tak? Anak pergi mayang subuh, berdebor jatuh. Tok Imah tidur lewat, euro. Ha. Nak kahwin ketika belajar tapi ibu bapa tidak bagi. Sedangkan dapat melakukan... mengelakkan pasangan dari gejala yang tidak bermuara. Mas kahwin pula mahal. Ha, dah apa di mana masalah? Tak ada soalan. Ha, dia kata nak kahwin mau ayam marah. Lepas tu mahal pula, dah mana soalan? Tak ada soalan. Ni orang puang biasa ni kalau bodoh gini. Ha. Lepas tu buat soalan sikit. Sudikah kahwin dengan saya? Baru sedap. Kenapa? Biarlah. Dia tak tanya gitu tak. Mungkin nak luah perasaan. Lepas tu janganlah buat payah-payah dalam bak kahwin. Faham? Anak kita kalau puang jenis nampak gatal dah. Orang kata rek mutu gendong, mutu gendong, mutu sini. Nak? Maka win nikah lah. Itulah obat ni. Nak? Kita larang tak jadi apa dah. Gitu juga orang muda-muda baik kahwin awal. Nabi suruh kahwin awal. Ya maksyarah syabab. Nak, wahai golongan muda, orang muda, geng kita. Oh, geng tu kita tambah lah. Tapi syabab tu orang-orang muda. Nak, tua berapa umur? Nah pula, dah tua gini boleh lagi kahwin. Nah, maksudnya dah orang muda-muda. Macam hamba ni. Faham? Manis tata amin kumul ba'ah fal yatazawaj. Mana-mana kamu orang muda yang mampu kahwin lah. Kahwin awal bagus. Kita kena balik semula pada sunnah kahwin awal. Nah, ni dok 29, 35 baru nak kahwin. Masa kami tok anak dia umur 22 dah leh, dah leh. Anak saya nak sambung master. Buat master pula dah 26 umur. 27 boleh master. Nah, lepas tu dah apa nak laku dah 29 masuk 32 cari loceng aiskrim lelong anak saya. Faham? Siang ke dia lelaki pula sibuk nak kerja cari makan, nak cari kedai dulu, nak kemah kemi wak ladang apa, baru nak kahwin. Berapa kahwin? Umur 50 ada ke kahwin? Umur 56 kahwin. Nah, biar muda, biar kita umur baru 30 anak 4 orang dah. Faham? Baru kemah kemi. Nah, ni umur 53 kahwin. Anak bila nak kahwin, umur 58 dapat anak. Umur 64 anak masuk tadika. Lah bini kata, apa yang ambil anak ada? Anak, anak baru tadika, umur 6 tahun. Laki pergi ambil, start motor je, cabut lipas. 60 lebih. Nah, lain Ducati Master, hidup lalu. Nah. Dia ambil anak tertok-tok ambil anak. Dok. Dah lah lambat balik wak alik anak orang pula. Tak lapo rata. Pas lok budak tu, wah wan nangis. Kawin muda bagus, neh. Gagah kerja sedap, apa sedap, makan ni sedap, galak pun sedap. Jangan mahal-mahal. Tengok-tengok. Sini berapa ribu sini? 10. Allahu Rabbi. Bapa jadi gitu. Terganung kalau 10 tu orang-orang kaya. Terganung. Neh? Belawang mahal. Bodoh tu. Biar mu nak marah pun. Sebab Nabi kata yang berkat yang murah. Tapi kita tak dengar Nabi. Kita berasa kita bijak oleh Nabi. Nak ikut orang ramai, nak ikut Nabi. Nabi kata, Aisarahunna al-mu'ah. Yang paling murah. Paling murah, paling rendah belanjanya. Sebab walaupun rendah belanjanya, mas kahwinnya rendah, nafkah macam biasa setiap bulan. Ingat bila kita kahwin sekali beri je. Dah habis. Nak-nak bulan pula. RM2,000 sebulan. Nak? Budak-budak dah RM10,000. Nak? RM10,000 baru beri hak wadah-wadah lagi. Ada main hak dalam dulang apa semua lagi. Pelamin? Allah Rabbi. Bapa. Ambil tong minyak tar je. Duduk atas tu. Tak ada masalah. Yang penting bahagia. Betul tak? Nak tak? Terikut-ikut sangat. Terganung RM5,000 standard. RM5,000, RM6,000 gitu. Faham tak? Comel dah ke puan. Nak? Kalau ngaji pondok, RM5,000. Faham? Ni gak boleh nak mahal, tapi biar padang patut. Kita nak jual barang mahal, biar padang. Nak? Cari kawan-kawan yang tak jual kacir saya. Saya buah pakar, nak beli Viva pula. Nak, dah awak beli bila kaca? Lama dah tahun 92. Dengan ni 20 tahun lah. Dia nak jual apa kaca awak? Cakap boleh. Saya tak nak tahu awak kan bos sekali harga saya beli lalu. Saya nak jual dalam RM180,000. Oh, kata gila babi ke apa? Faham tak? Ada pula kaca sekehe buruk nak jual RM180,000. Gitu juga dengan budak-budak puang lening. Kalau nak jual mahal, biar barang patut. Saya nak jual kereta ni nak ambil. RM300,000 ambil dari rakyat tahu kereta benda. Kereta Lamborghini. Oh, murah. Saya tengok dalam buku-buku motor trader pun semua dalam 400 model awak ni, RM400,000. Awak nak jual RM200,000, murah ha? Faham tak? Baru padang Lamborghini pun. Set mirror je RM15,000. Ring RM80,000. Faham tak? Padang patut. Jadi nak letak harga RM10,000 anak, biar padang. Guana mokcik mahal sangat RM10,000. Hafal Quran ni. Ingat sahih Muslim. Pandai fiqh. Alfiah Ibnu Malik apa dalam dada. Pandai belajar mengaji Quran. Tu piala tarannum saja penuh bilik. Faham tak? Mengaji belagu pandai. Boleh jahit. Pandai buat baju Melayu. Boleh buat saping. Boleh masuk-masukkan tradisional. Masukkan Arab. Chinese food boleh. Rajin pulak. Mata hijau. Hidung macam burung kerok nasi. Dagu pulak macung. Ada lesung pipik. Teripa duduk tepi. Faham tak? Kulit putih. Tekok jinjang. Tumik berkaca. Nak? Ni RM10,000 tak ada tekok. Faham tak? Semuk nak lalu ke bawah tekok, kena lalu kau lada dulu. Nak? RM10,000. Ngaji Quran tak pandai macam asa lekat tulang. Nak? Lepas tu bangun tidur pukul 10. Nak? Cuma ada Nabah City. Lah, tak padang lagi. Macam kalau nak jual kacik, RM180,000. Kona pun tak lepas. Dua kali kona masuk lombok lalu. Nak? Biar padang masuk. Pelik-pelik ni. Nabi Dali nak kata benda lah. Pasal apa? Yang letak harga mahal ayah ke mak? Mak, mana-mana pun kita pergi mak lah. Nah, batu kalau usah-usah nikah ni, kalau ada orang nak menguruskan, nak merisik, nak apa, ambil mak buat lari. Baru jadi juruh kerjaan. Awak pergi ke Mary Highland 2 hari, biar dia duduk di nung, orang mari kira rumah. Baru jadi. Kalau degil ke, kurung dalam gobok mak. Apa hukumnya? Mana ni? Terdapat sebahagian pelawat laki-laki yang menyentuh pesakit penumpang yang rasuk jin. Baik, dalam bab berubat ni, kalau kita tak boleh nak elak saja, maka boleh setuh. Tak ada doktor puang, doktor lelaki. Tak ada doktor lelaki, doktor puang. Sengaja haram, walaupun daripada pihak pengamal perubatan. Doktor dia tahu kalau dia pegang dengan sarung tangan boleh. Dia pegang juga tanpa sarung tangan, dia berdosa. Kan dia nak datang dan dia boleh, mesti ada darurah. Ad-darurah tubihul mahzurah. Bila kesempitan, tak ada pilihan, maka diangkat hukum haram. Makna darurah, tak ada pilihan. Lagi ada pilihan, tidak darurah. Jalan-jalan lapar perut dah ni, tiga hari sesak dalam hutang. Nah, lepas tu jumpa bakar tikus dengan nasi lemak sebuku. Ada pilihan tak? Maka dia pergi bahan bakar tikus. Haram tak? Ha, pasal ada pilihan. Nah, hari tu juga pakai sarung tangan boleh, tapi saja tak pakai best sikit bawah. Faham tak? Ini masalah berlaku. Yang pertama, ketakwaan para pengamal perubatan itu sendiri. Sekalipun perubatan Islam kadang-kadang mengambil kesempatan budak-budak perempuan setia dan sebagainya, tapi kalau jenis kelepoh tak dan takkan nak ambil sarung tangan dulu. Nah, maka tak apa kita sentuh. Sama macam kita sentuh Quran, tak boleh walaupun kita mana berniat baik dan sebagainya. Melainkan pada ketika tiada pilihan, boleh pegang Quran walaupun kita berhadang-hadang. Contoh Quran dalam rumah kita nak pegang, tak ada air wuduk boleh tak? Tak boleh, bang. Pak mazhab kata tak boleh, bang. Tapi kalau kita Quran orang jatuh tengah jalan, kalau kita tak ambil, lenyek di lori, jadi terhina Quran, pecah habis, bang. Kalau kita takkan lagi balik ambil wuduk dulu. Nah, tunggu jat lori dah balik ambil wuduk. Maka kita ambil segera, walaupun yang tukang ambil itu adalah berhadah besar, tidak berdosa. Nah, jadi kalau kita nak tengok apa yang berlaku dalam negara kita sekarang, perempuan kadang-kadang dibuat mudah dalam bab ni. Nah, masuk beranak, doktor lelaki tukar cek. Padahal doktor puan boleh. Kita nak buat kau ni, kita nak ngatik amang-amang atas sejik, tak boleh upah. Kita nak buat tali 1000 malam, terik, dah boleh tukar dah. Melainkan kita kena tukar pemerintahan dalam negara. Betul tak? Jadi biar semuanya Islam berkesian siang ke orang puang. Laki duduk tunggu luar, bini terkakang dalam bilik saling. 3 jam, 4 jam. Mari doktor cek tengok. Bang, buang luar, buang kain, buang luar dalam, telanjang bulat, bubur kaki atas besi gitu. Betul tak orang puang? Nyanya dia duduk dalam tu terkakek-kakek. Nah, mari doktor laki tengok. Oh, power. Nenek doktor keling Hindu. Oh, not bad. Faham tak? Sampai bakal tak lari jauh, duduk nyapu kat tu je. Duduk tengok pasal apa? Berjujuk atas beg, tunggu beranak pelanjang bulat. Kalau Islam mengata, dah buat gini. Kena tutup aurat dia. Dan semua doktor puang yang wajib bertugas. Nak tak? Ha, dah? Nak pulak macam ni. Kat gigi 20 yang. Ngebor. Apa hukum membakar bendera Islam? Dia apa jua yang berkait dengan Islam ni, kita kena sayang. Batu habis benda dalam negara, dalam dunia ni hak Islam, kita kena sayang pula. Nah, satu hati kita. Orang bong Erop wajib kita kena marah pasal Erop bumi Islam. Islam kita Islam tak? Sama negara. Biar dia perasaan tu. Nah, orang bunuh umat Islam di Bosnia apa semua, kita kena sedih apa? Dia umat Islam, saudara aku. Anak beranak aku juga. Biar dia perasaan. Satu jiwa begitu. Jadi, kadang-kadang kita pergi buang dera orang. Orang buang dera kita. Ini jadi masalah. Lepas tu nak marah ke orang. Ada juga gitu. Dia nak letak dera dia, biarlah. Tetap dera kita. Nak tu Nabi tak beri, kita mencaci maki, berhala-berhala kafir di depan orang kafir. Belakang tak apa, dia tak dengar. Sebab bila kita caci maki berhala dia, dia caci maki Allah Ta'ala. Dengan sebab kita yang buat pula. Soalan seterusnya, hukum ambil pelayan wanita untuk tarik pelanggan kedai makan. Jawabnya haram kalau dia niat gitu. Bahkan laki-laki ni sani lah. Dia suka lah kalau kedai tu rapuan lawa, yang tanya air, yang angkat makanan. Sebab apa dia suka? Sebab dia tidak mendapat layanan yang sama di rumah. Kalau kau puang bini dia pandai layan di rumah, maka dia tak suka dah pergi kedai gitu. Mereka dia musafir. Masalah kau puang ni biar molek sikit. Acu kita pergi di hotel. Orang puan ini kita itu tunjuk tengok cara layar orang makan. Akak air, sapu, pinggang, alih dan sebagainya. Tak? Ha. Bini kita dah buat gitu di rumah. Laki nak makan nasinya beleber. Eh, nasi tak ada lagi, lambat lagi. Ha. Buat diri lah. Ya. 8 tahun dah aku cedok kamu. Ha. Ha. Ha. Itu jadi ngajuk. Nah, ha. Jadi akhirnya, kalau guna perempuan untuk tarik perhatian, haram hukum. Tapi tak ada orang nak kerja, laki kerja 3 hari berhenti. Budak puan dia rajin kerja, tak apa. Tapi pastikan dia menjaga adab-adab seorang wanita. Ada ustaz mengajar di masjid, kata pengebom mari mati, mati sia-sia saja sebab bunuh diri. Ha, jangan awak cakap gitu. Dia ada dua pandangan ulama. Jadi kita jamak pandangan-pandangan ini. Jika tidak ada peluang untuk masuk di dalam rombolan musuh, melainkan dengan cara membawa bom bersama diri dan tujuan untuk menegak dan mematikan musuh-musuh Allah dan menegakkan kemenangan Islam, maka ulama kata itu adalah syahid namanya. Tapi kalau ada lagi benda lain, contohnya boleh buat kod lain, boleh ada serangan-serangan cara lain, sengaja dibawa bom gitu atau dibuat kepada orang awam yang tidak bersalah, hak ni tidak boleh. Jadi bukan semuanya pengebom berani mati itu benar dan bukan semuanya adalah salah bermula diri. Sebahagian daripadanya adalah syahid. Yang kita nampak dalam tali besing dan semua itu adalah tipu belaka-laka. Iaitulah pakatan daripada CIA dan Mossad Israel. Iaitu pengebom berani mati, kononnya mengebom sekolah, pasar raya, mengebom masjid. Kita tengok televisyen, oh jahatnya pengebom berani mati. Bapa jadi gini. Itu sebenarnya bukan ada orang. Dia letak kereta, letak bom dalam kereta, letak di masjid. Kemudian diletupkan oleh mereka, perisik-perisik Israel. Bila meletup, kena orang Islam yang ada lawang ni dari parti yang lain pula. Kemudian dia akan keluar statement, kami, kedutaan Amerika, menerima panggilan daripada jihad ni mengaku bertanggungjawab atas pengeboman pagi tadi. Semua kalau ada pengeboman, Amerika dulu mula-mula akan keluar, jihad ni bertanggungjawab kerana mereka ada menelepon kami. Nah, sebenarnya ini nak laga Rasulullah. Dia letak bom saja, bukan penyerang berani mati. Penyerang berani mati yang kita boleh tengok ada dalam, bukan YouTube, payah ada dalam Meta Cafe. Meta Cafe ni macam YouTube juga. Nah, letakkan bom dalam kereta, masuk dalam kem tentera Amerika secara langgar laju dengan lori. Hak tu saja pengebom berani mati. Bukan hak letak kat pasar, dekat masjid. Hak tu kerja Israel laknatullah. Tapi kita jenis maknanya berguru dengan tali besing, maka kita kena tipulah dulu, kini dan selamanya. Hukum koyok poster pengajian kuliah ceramah agama, maka dia akan dikoyok-koyok oleh malaikat di akhirat nanti. Saya terpaksa berlakon sokong golongan zoling untuk dapatkan projek. ni nak projek. Dia kalau kerana kita senang dah, nak senang lagi, tak boleh. Yang bolehnya kita tak boleh nak melaksanakan perniagaan. Malaikat kita kena taqiyah, kena seolah-olah macam orang dia, tapi kita benci kepada dia. Kalau tidak, rosak perniagaan kita. Situ saja darurah yang dibenarkan. Jangan kerana nak mencari kekayaan. Mengajar kehidupan kita sekarang habis jadi nipu belaka. Nak buat jalan kena tipu. Kalau tak tipu, maknanya rugi lah. Pasal atas tu pau dah. Boleh projek 10 juta, aku nak 2 juta. Pada-pada pergi ke dia. Lepas tu bawah pula, ni nak telefon, nak iPad, nak Galaxy Note. Ni nak kayu hoki, nak kayu koh. Ni nak beruk 3 ekor. Macam-macam masih minta, akhirnya tinggal sikit keuntungan. Dapat ke kontraktor, kalau buat atas spek biasa, rugi tak? Rugi, akhirnya kecilkan keuntungan. Rakyat yang menjadi mangsa. Faham? Jadi kita kena tukar lah. Nampak? Bukan masalah Tok Imam wirid panjang kita tukar Tok Imam. Bukan pasal Tok Imam ni baca tak sedap. Nah, bukan pasal Tok Imam baca slow. Atau kerana Tok Imam tua. Tapi Tok Imam mayang garik. Siap dengan kunuk 8 rakaat. Lepas tu kita tukar. Faham? Apakah hukum rawatan menggunakan kaedah jin dan khodam? Setengah ulama' mengatakan tidak dibenarkan langsung. Dan setengah ulama' mengatakan harus atas jalan karohah. Kerana kita tak nampak jin, jin nampak kita. Berobat jin ni boleh. Tapi menggunakan khodang jin tu banyak ulama yang melarang. Faham? Ha. Dah jin ada tak? Ada lah jin. Sebab tu ada surah jin. Faham? Ha. Ada ayat. Kita wajib percaya. Bukan kata jin. Iblis kita percaya. Pasal Tuhan cerita ada iblis. Tapi yang haram kita percaya ke iblis. Faham? Ha. Begitu juga wajib kita yakin wujudnya jin. Kerana Nabi cerita tentang jin. Tapi jangan percaya pada jin. Nah, ha. Cuma atas kau mengatakan makruh tadi. Ada yang molek, ada yang tidak molek. Ada yang menjadi khodang teruh kepada jin. Asal jin itu khodang, lalah dia menjadi khodang. Nah, ha, jadi kena berhati-hati. Atas menggunakan ayat Quran pun, ramai juga yang tersesat jalan. Nah, cuma kita bersengke baik. Kita tak lapor. Kalau terang-terang main puja jin tanah, jin balang, jin perik, jin tolok, ha, tu dah pakai rawat dah. Nah, ha. Apakah makna ya qaza? Ha. Ya qaza ni maknanya bertemu dengan seseorang yang telah tiada dalam keadaan jaga. Adakah tanah Melayu termasuk lawan mentak Islam? Khalifah Turki Utsmaniyah. Ha, ni zaman dulu ni. Ya, ketika zaman leni, hak ada sekarang ni orang yang mengaku Islam lawan Islam. Yang menentang perjuangan ulama di dalam Malaysia adalah umat Islam atau umat Israel? Haji jawab. Ada, ha, atu belik. Jadi Israel benda siapa? Bagaimana kita nak guna wang surau, wang sejik? Adakah wang banyak itu dikira kita telah berjaya? Jawabnya ya. Kalau wang sejik itu banyak, awak telah dikira berjaya mengutip banyak. Ha. Betul tak? Ha. Tapi adakah dikira sebagai makmur? Tak. Makmur bukan dengan wang. Wang memudahkan nak memakmurkan masjid. Dulu kau tak pakai wang, dulu ni pakai wang. Nah, jadi kalau kita nak makmur, jangan awak cakap sedap mulut saja. Nah, ha, biar masjid itu menghiburkan orang ramai. Kerana manusia, istimewa pula orang muda-muda, dia suka kepada hiburan. Betul tak? Maka dia pergi sejik, ada tak hiburan? Tak ada. Maka tak pergi. Nah, aku suruh Mahizin jadi imam. Ramai orang mari. Banyak subuh. Nah, ha, maka kita jadikanlah masjid pusat hiburan. Lagu mana? Kita baca Quran sedap. Tok imam baca dok panjang. Kuliah menarik minat orang muda. Nah, baru orang rasa terhibur. Ha, baru seronok mari masjid. Maka nak buat benda-benda lagu tu, kena ada tak sumber-sumber? Kena ada sumber. Eh? Ha, kalau pakai Leo kering lah, dia nak bayar api. Tak buat apa? Ni potong di TMB. Eh? Ha, jadi jangan duit banyak saja, tapi mati tak benda. Yang berlaku dalam negara, pertandingan masjid cantik. Jawab, pertandingan masjid ramai pengunjung. Betul tak? Dek padang surat tercantik dalam lenggong. Juaranya jatuh kepada. Nampak? Suka sangat. Padahal tiga orang je makmum. Nah, ha, tak mahu gitu. Lawa pun nak agak, tapi pengisian itu. Jangan masuk dalam hadis masjidnya cantik-cantik akhir zaman. Orangnya tak ada. Ne? Ini boleh ramai cicok pada tu makmum. Apakah hubungan antara umara dan ulama? Ulama orang-orang alim dalam bab akhirat. Umara orang-orang yang alim dalam bab dunia memerintah. Maka wajibkah memerintah negara itu ulama? Tidak wajib. Tetapi kalau dia tidak ulama, maka dia kena ikut dan pakai penasihat daripada ulama-ulama. Faham? Ha. Soalan seterusnya. Apakah hukum seorang isteri yang selalu buli suaminya? Marah orang puan pula ni. Isteri suka buli suami. Dah buli lagu mana ni? Eh? Dua cara. Yang ni yang pertama kurang. Iaitu jenis hak pukul suami. Eh? Ada berlaku itu dia katok laki dia dengan tukur. Tukur Stanley tukang atas kepala. 13 jahit wakil syurita. Bang, Allah lebih hebat orang puan. Dulu bini bahan laki. Dia ni laki bahan bini. Nak? Ha. Dalam bini main jin. Maya kapsi bini. Laki buat gubahan-gubahan bunga. Dah kot cetong. Nah, padang sedaknya sepak dia. Menungging-nungging untuk lelaki. Dah boleh suami kita. Suami kita kan, kalau dia cakap, kita tak boleh potong lain. Dia habis cakap, baru boleh perempuan cakap. Bang, perempuan. Perempuan solehah. Nak masuk syurga, pilih pintu. Nah, Orang puang solehah kat gi, dia nak masuk syurga, dia boleh pulih. Itu mana dia nak masuk. Dia VVIP. Ha? Very, very important person. Yaumal mahsyam nanti. Ha? Ha. Lagu mana? Dengan suami dia, cukup-cukup taat. Nah, dalih cakap kasar depan suami. Dalih tinggi suara. Kena betul, ya. Walaupun laki kita salah, kena senyum. Nasihat, nasihatlah. Tapi dalih ceking suami. Nah, ha. Bersiap diri sama untuk suami. Suami nak masuk tidur pukul 11, kita masuk pukul 10. Bilik tidur suami macam hotel 5 bintang. Gaji tak masuk hotel? Kita masuk hotel molek tak? Ya. Dengan bata sama ni, dengan ada sama, dengan baunya sedap, sing tak ada berhabuk sikit pun, tau siapa tukar, rajuk baru pula, bersih sebersih-bersihnya, betul tak? Begitulah rumah suami kita setiap hari. Jadi tak gitu? Tak. Masih baru nikah je. Malam pertama masuk hall kelambu ni. Ada gebeng. Ikat kelambu. Neh? Ah. Katil pula dengan bata, dengan cadar apa semua. Bawah pula bata ada buah dan mayang daun pandang pula ui wangi. Nah, bawah bata golek daun pisang. Banyak ubuh nak suruh wangi. Tak? Nah. Tapi ni berlaku dah gitu anak 4 orang dah. Dok, bilik tidur suami macam tempat tidur rimako. Dok. Ha, suami jerebah atas katil letisang, bangun semula doket pelayar tak ada. Nah, ha, pasal bini buat peminjang pelayar tadi buat kepik cermin cabut. Pakai lepo gitu je. Pasir 3 kilo bawah batar. Laki nak tidur tengah hari mana-mana batar, mana batar, batar dok ba nak main belawang-belawang tadi. Lepo tanah batar. Nah, ha, nak makan nasi ubuh diri. Malam pertama akak molek beradong. Sila makan bang. Aduh malam pertama. 3 orang dah boleh anak. Nasi ubuh diri mah. Tanya pula ikan goreng kat mana? Ikan goreng tu bawah peti sejuk lah. Laki gagal-gagal. Bang, tak kucing tangan. Bang, tak nak makan nasi punya pasal. Ne? Ha, jangan buat gitu. Tapi hak buli gitu dah ramah. Hak buli dengan piti ramah dia ni. Nak? Ne? Ha, kan-kan duit, mitok duit, mitok duit, mitok duit semua. Inilah musim dekat nak raya. Nak? Musim ni lah kaum laki-laki rasa nak melari meninggalkan rumah. Betul tak? Kerana pasti akan diminta duit bertubi-tubi. Nak? Ha. Bini kita siap dah baju 6 pasang. Nak orang puang. Bulan rejak buat dah baju. Dia teruk pada budak-budak lagi orang puang. Anak kita beli lagi baju raya? Tak lagi. Mak beli dah. Mak siap dah. Dia sibuk dah ni. Kuih. Nak kuih dahlia, kuih wahulu, kuih tak naka, tak cepedok, tak temikai. Macam-macam jenis tak tau. Kayak gini sofa, 1200, kapek pulak, puyuk pulak, belanga pulak, begini. Ne? Ha, dia jenis buli kot tu. Jadi kesian cek ke suami kita. Ne? Pendapatan suami 1500 je boh. Bukan 1.5 juta. Nak? Haa. Padahal kita tak beli sofa, tak apa dah. Tuhan buat dah sofa kita kan. Dua seorang. Ni punggung. Sofa tu. Tahu tak? Sofa ni punggung kita ni. Orang puan lagi mahal sofa dia. Mahal tak? Lembut lagi, tipless. Tak payah pang. Ha, ha. Kalau kita duduk latar rumah kita, latar kayu, tak ada sofa. Lembut lagi punggung dia. Lembut dah. Acik bayang kalau Tuhan buat punggung kita macam lutut. Letak kelakung. Aduh, sakit je. Dah Tuhan buat dah tu sofa. Tahan 100 tahun. Ha, ha. Duk buli ke laki, siapa laki tu lari terjun air. Takut tak. Nak, musim raya punya pasal. Kasut tumit tinggi, 2 pasang. Dah ni apa 2? Ni nak balik rumah mak, syukur. Ha, ha. Mui balik rumah ayah awak, kena biru ayah awak. Tacing. Nak, ha. Banyak bahasa. Laki kalau perang laki. Nak, ha. Laki kita kaya tak apa, mang. Suami kita tak kaya mana. Cikgu sekolah je. Jadi, padang-padang lah. Jangan buli dia dalam bak harta tu. Eh? Ha. Orang lelaki tak kisah kaya tau. Bakal lebih kurang. Dia boleh beli baju eh. Beli baju Melayu eh. Pasal malam hak baru RM15. Piyah se. RM1. Boleh rugi se. Mana tak? Ha. Luar tak tahu lepas. Zik tak kacing. Gi raya. Angry Bird tu beli luar. Mana tak? Ha. Apa kau seorang isteri selalu minta cerai bila isteri faham? Tertutup pintu syurga. Faham tak? Ha, masa ni kita rasa hebat lagi kau puan. Lawang. Syaitan kata, mu kelah mek, boleh lawang laki mu. Beh, tak ada orang boleh lawang macam hang. Hang seorang eh. Nampak? Oh, kita naik cagang lalu. Tak, bila syaitan memuji kita. Tapi bila masuk dalam kubur lagi, baru kita tahu langit tu tinggi rendah. Ada pihak yang gila kuasa, rampas jawatan kuasa masjid. Tapi mereka tak datang masjid. Apa pandangan dalam hal ini? Ha. Dan negeri Perak ada dah kan, Tanjung Rambutan. Bang. Ha. Susahlah masalah. Bang. Wagi dinung je. Panggil lerobak, ambil wagi dinung. Dia kira nak rebut kuasa. Tianung gitu lah. Mari tak sejik? Tak mari. Nah, ha, jadi orang kapung jangan bodoh. Nak. Siapa-siapa yang tak mari, buang nama on the spot. Jangan tunggu pilihan raya apa semua. Ha, kerana mu tak layak nak makmurkan masjid. Nama saja ada, tuang tak ada, get out from here, you know. Faham? Dia kena kerah attack macam Sayyidina Umar. Nah, mu nak sangat jawatan, biar ada. Dulu pada Tok Imam mari. Ramai sangat. Pasal apa? Nak nama. Nak menggunakan peruntukan, projek-projek baru dan sebagainya. Ini penipu-penipu mak yang merosakkan institusi masjid. Toke karaoke, pengurusi masjid. Tak, kaki nak buat ekor. Apa benda? Jadi apa, siap usaha masjid. Ini berlaku dalam negara kita. Soalan seterusnya, ada tiga pakmin lagi. Saya ada awet. Dia ajak saya dating. Tapi saya tolak kerana langgar hukum agama. Tapi saya sayang dia. Apa patut saya buat? Ha. Macam budak-budak pula ni. Jawabnya, dating ni benda. Berjumpa dengan orang yang kita suka. Haram ke tak? Belum tentu haram. Yang haram ni, mu dating dalam keadaan sunyi. Kalau mu nak jumpa orang puan tu, mu nak tanya hal buat berumah tangga dan sebagainya, boleh jumpa dua orang. Empat orang ramai. Faham lagi? Kedah tu orang ramai dia, dah apa? Mu duduk sini, aku duduk sini. Jadi tak benda haram situ? Ada kemungkinan tak? Tak ada, tak apa. Yang tak boleh dating ni, jauh pada orang ramai. Dalam kereta, dalam lori, yang tak ada kereta, tak dalam lori. Faham tak? Dalam rok, getoh. Mana ada kemungkinan kita berseronok. Situ baru haram. Faham tak? Ha, jadi nak dating, biar orang nampak tengok. Nak dekat orang duduk kisah seming tu, muduk tepi tu. Tak ada masalah. Nak ada tengok orang duduk pasang mozek, muduk tepi tu. Ada dating bila tu. Orang tengok belaka. Waktu orang ada orang, dating. Ha, tak ada masalah. Nah, ha, jadi orang tak buat gitu bila dating nak jauh pada orang. Tak, pasal dating ni seronok. Baik. Tapi dia kata takut hukum agama. Ha, jawabnya kahwin. Nak orang puang, kahwin. Nak main saja-saja, jangan. Nak, ha, nak like you, like me, sayang you, sayang me. Tapi saja-saja je, tak mau kahwin, saja seronok. Haram. Yang pertama, kerana mempermainkan perasaan orang. Kawan tu ingat ke kita nak dia sungguh? Nak, duk layang ke kita? Nah, ha, jawabnya haram. Nabi kata, kalau nak ke orang puang, gentleman. Kabur ke dia? Pergi tengok, fangzur ilaiha. Pergi tengok muka dia. Nak, ha, bukan tak boleh dalam Islam. Tapi niat kerana nak nikah. Nah, dia kabur ke dia. Saya nak kahwin dengan awak. Awak nak tak mohon, kabur selalu. Tak apa-apa, kata. Ha, kata gitu. Baru dia jawab, nak, ha, senang. Nah, tak payah dating-dating. Kenang orang yang mana kabur anak makcik, saya kenang ke anak makcik. Saya tengok anak makcik tiga kali dah di masjid. Budak ni nampak baik. Saya kenang sungguh tengok anak makcik ni. Ha? Boleh tak kabur? Orang marah. Kalau makcik benarkan, orang tua saya datang merisik seminggu dua lagi. Gentleman. Faham? Benar kerana Allah berkat cara gitu. Nah, makcik kata anak saya dah lewang tunang orang. Tapi makcik janda. Abah makcik. Faham? Ramai perempuan tak temu jodoh. Mungkin kerana bekerjaya, orang lelaki tak berani masuk. Merekakah seorang, bagaimana seorang wanita melamar laki-laki? Menurut pandangan Islam. Pandangan masyarakat Melayu orang tua-tua, janganlah pergi mencari timba. Islam kata, boleh orang perempuan meminang laki-laki. Nak pakai orang tua, nak pakai Islam. Jawab diri. Faham tak? Dah kita ni rapuan, orang nak masuk Pinang, kita lah Pinang orang lelaki. Pinang mula-mula. Majlis laki-laki lah. Untuk menjaga mulut orang. Benda mana Minang? Mengajak seorang untuk kahwin. Faham? Itu panggil meminang. Tapi Melayu ni meminang romongang mali. Nah, nah, ada dalang, ada talang, ada kuih, bawa kuah anggur, kuah waipa, kuah raka. Nah, dipanggil meminang. Meminang ni kita kabur ke pihak perempuan. Saya nak awak lah jadi isteri saya. Ah, tu panggil meminang. Bila orang kata saya sukalah, dia cari tunang dah. Faham? Hak rasmi, hak no, hak ni, fiqah tunang dah. Jadi kalau kita kenang kau orang lelaki, kabur ke dia direct atau mesej Facebook, inbox, tak ada masalah. Nah, dah ruginya. Nah, kalau dia dah ada dah orang lain, tak ada masalah. Ataupun melalui wakil dan sebagainya. Sebab Nabi kata iza ja'akum man tardawna dinah fazawwijuh. Kalau datang seorang laki-laki yang kamu tengok elok agamanya, kahwinlah dengan dia. Kahwinkan dia dengan anak perempuan kamu. Nampak? Mana pihak perempuan yang buat mula. Tak ada masalah. Seperti Khadijah berkenang pada Rasulullah. Faham tak ni? Nah, ha, seperti mana Abu Bakar berkenang kepada Rasulullah. Beri anak ni Aisyah. Nak? Ha, jadi tengok ramai-ramai dah ni. Nak? Ha, saya tengok awak lah dia semua kuliah ceramah agama. Nak? Ha, jadi saya Muslimah. Nah? Ha, umur 28 dah. Nah? Ha, nak tak saya? Nah, ha, jawab dengan terang-terang. Orang lelaki kata boleh, tak ada masalah. Saya tak milih sangat. Nah, ha, molek dah. Pada tak tahu apa, duk tengok semua ada sejik, ada surah. Nah, jangan masuk buah orang Melayu pergi mencari timbul. Biarnya cari timbul lagi. Demi untuk rumah tangga yang bahagia. Kerana banyak perkataan peribahasa Melayu yang tak boleh dipakai pada akhir zaman ini. Nah, Islam didulukan. Isteri cerita keburukan suami pada orang lain, haram, tak boleh. Laki kita, bahkan kalau kita bercerai dah pun, kalau orang tanya guana mek, tak ada jodoh. Faham? Jangan duk bagi cerita buruk suami, suami duk cerita buruk janda dia. Ini semua ni tidak amanah belaka. Faham? Kita yang paling banyak tahu rahsia isteri kita. Isteri kita banyak dah tahu rahsia kita. Tahu belaka-belaka. Sebab tu jangan cerita ke orang. Sama ada dalam perkahwinan atau lepas bercerai. Nak jenis Melayu jahat lima kor ni. Nak dalam cerainya buruk dah laki dia. Nampak? Ha, bila cerai kau paruk. Nak? Ha, mak pula tambah. Aku kata dah jangan hari tu munak juga. Ha. Ha, anak Liza punya. Tak. Faham tak? Ne? Ha, aku kata dah laki mu tu. Kau tengok muka pelik dah. Ketuk busuk kau. Nah, ha, pula hari tu molek belaka. Jangan, tak baik. Suami kita, gitu juga suami, jangan burukkan isteri. Walaupun bini dia jahat kepada dia, bila pisah jangan cerita, tak ada jodoh. Nah, ha, kata gitu. Dajjal wujud ke tak lagi? Tak usah sibuk ha Dajjal. Bila raya dulu. Ha. Dia kata wujud dah gini, awak benda ke Dajjal? Dalam Quran, dalam hadis, supaya kita yakin dengan berita akhir zaman akan munculnya Dajjal. Dan kita tidak akan di sana, di mana Dajjal. Kita disuruh bersedia saja. Sekarang ni kita bersama dengan golongan ulama atas dasar ahli sunnah wal jamaah. Bila masa terbit Dajjal, kita selamat dari fitnah Dajjal. Tapi masa sekarang ni kita ikut dah golongan yang membelakangkan agama, keluar Dajjal, kita jadi anak murid Dajjal lagi. Ni belum tubik Dajjal mata satu. Hak mata dua je ni kita ikut dah. Dah kalau sipu tubik, negak habis lagi. Faham? Ha. Hak ni bisa lagi. Surga tangan kiri, neraka tangan kanan. Ramah mana orang terikut. Lenim ada dia gitu. Tak ada lagi. Kanan-kanan kain batik, kiri air kotor. Mana? Kita rebah dah. Ada? Macam mana? Neng? Kakak kawan saya berzina. Banyak kali dah ustaz. Saya nasihat dia. Beritahu mak ayah dia. Tapi dia tak nak. Sebab takut nanti dia halau dari rumah. Ayah dia garang. Jadi macam mana? Adakah saya dan kawan saya berdosa sebab sembunyikan? Sebab tu kita nak mencegah kemungkaran. Jangan sampai merosakkan kehidupan orang. Kalau kita sapa ke ibu bapak je, dia rosak dia. Jangan sapa ke ibu bapak. Kita direct ke dia. Faham? Kalau kita rasa segan atau dia tak dengar kata kita, cari orang yang dia segan. Dalam dunia ni ada orang yang dia segan. Orang itulah kita gunakan sebagai pengantara untuk menasihatkan dia. Tak usah pelik sangat berlaku zina dan sebagainya. Itu fitrah manusia. Bila kita lupa Allah, kita terjun kepada dosa. Nah, tapi orang lain berzina, kita dok, kita dosa lain pula. Nah, kena balik dosa kita berat pada orang berzina lagi. Jadi semua kita sebenarnya dalam keadaan berdosa. Imam Dr. Yusuf Qardawi kata, dosa umat Islam yang paling banyak sekarang membiarkan sekular memerintah dalam negara. Faham? Kita berdosa hari-hari-hari. Hak berzina sebulan sekali, ya boleh awet. Kita hari-hari berdosa. Kerana sekular mengatasi Islam dalam negara. Betul tak? Ha, jadi, nak cegah cara ni, tak usah kabur ke orang ramai. Oh, aku tengok semua berzina. Rosak dia, malu dia, rosak keturunan dia. Tak ada orang nak nikah dengan dia kek-kek. Nak, ha, kabur ke dia dengan jalan yang lemah lembut. InsyaAllah, dengan lemah lembut orang akan berubah. Tak hari ni, esok. Jangan berputus asa. Saya pernah melewat isteri saya masa muda dulu. Mereka cara untuk saya bertaubat daripada dosa saya ini. Dia lah, bukan saya, dia. Ha. Jawabnya, Allah ni sangat-sangat mudah sangat. Kalau agama Kristian kena masuk gereja, jumpa dengan paderi, buat pengakuan, kena bayar pula. Lepas tu kena tunggu, paderi pun kata, ah, beres, Tuhan ampun dah. Dalam Islam cukup mudah. At-taibu anizzambi kaman la zambalah. Siapa yang bertaubat daripada dosa, hilang segala dosa. Automatik, tak payah tekan kelah. Faham? Nah? Serta-merta. Adakah hari ni kita bertaubat terpang baru terima? Tak. Tapi kalau saksi pasik minum arak main dan waikor, nak jadi wali saksi nikah, hari ni bertaubat terpang baru boleh diterima. Tapi taubat kepada Allah, taubat dosa, automatik. Faham tak? Sekarang kita taubat, sekarang bersih daripada dosa. Maka yang berdosa, iaitulah melakukan kesalahan, apa jua pun. Tengok Sayyidina Umar, zaman dulu, sahabat-sahabat dulu dok, zaman jahiliah, minum arak, sembah berhala, berzina, bunuh anak puan, tanah hidup-hidup, berjudi, betul tak? Bila dia masuk Islam, dipuji sangat-sangat oleh Allah. Sehingga turun ayat kursi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai sahabat-sahabat Nabi, buatlah apa saja. Aku sangat suka kepadamu. Aku hapung dah belaka dosamu. Nah, maka tak usah bimbang. Yang melakukan dosa, Allah tak pelik. Yang Allah pelik, kenapa tidak mahu bertaubat? Nah, kalau tiang melakukan dosa, baru pelik. Pasal tiang tak ada nafsu. Nah, ataupun batu jalan melakukan dosa, barulah ganjil. Tapi kita yang ada nafsu, ada syahwat, ada keinginan. Nah, ada salah silap. Buat salah, tak pelik. Yang pelik, kenapa tak mau taubat kepada Allah? Jadi apa jua dosa, bertaubatlah kita kepada Allah. Dengan kita taubat kepada Allah, kita jadi baby semula. Apa baby? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua baby lahir tak ada dosa, bersih. Maka kita kena jadi budak kecil semula. Bukan balik pakai pampers, balik taubat kepada Allah. Faham? Bila kita taubat kepada Allah, jadi macam budak-budak tak? Tak usah kata dosa lewat, bunuh orang Tuhan ampun. Seorang pelacur grade A1, GRO yang paling comel, zaman Bani Israel, mata hijau, rambut merah, hidung macung, kulit putih. Ha? Dia kesihang seekor anjing, najis mughallazah, dahaga sangat, tak reti nak minum air. Dia tolong cebok dengan kasut dia, minum air ke anjing. Allah ampun dosa dia, melacurkan diri bertahun-tahun, masuk syurga terus. Nampak lagi? Nah, bukan kerana bagus buat dosa, bagusnya Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Nah, jadi kita berkumpul pada hari ini mendapat sedikit maklumat. Hak benar tu semua daripada Allah, hak salah tu karut daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita hadir pada hari ini, Allah beri kepada kita rahmat dan berkat. Dan sebagai titik dia kata tanya kelebihan sunat duha. Sunat duha ni, ada setengah ulama kata Nabi wajib buat. Tapi gitu semua dengan witir. Pasal besar sangat. Nek, bayarannya syurga. Syurga ni benda. Istana daripada mak bidadari yang umur 17 SPM. Nak, Allah siapa tak ambuh. Nak, neh, dua rakaat duha dapat berapa comel seorang? Dua rakaat duha 5 minit. Kalau kita nak dapat 10,000 mas kahwin, boleh tak kita kerja 5 minit? Tak boleh. 9 tahun nak orang kita. Tak boleh. Faham tak? 10,000. Faham? Jadi tukang rumah 6 tahun, tak boleh ripung lagi 10,000. Nak, tu pun kalau dapat 10,000 yang kita dapat nikah dengan orang sini, sama tak dengan bidadari? Bidadari inguh tak ada, tai hidung tak ada, ketuk tak, kecing tak, hik tak, nipah tak, tai telinga tak ada, tai mata tak ada, wangi macam kasturi, muka comel sama, bangun tidur pun comel dah. Kita comel masa make up, bangun tidur macam kucing muka. Nak, jadi 5 minit saja Tuhan bayar yang begitu banyak. Dengan sebab ramai orang tak buat Tuhan, maka bila ramai tak buat, gajinya mahal. Faham? Jadi kekuatan Islam dengan pengisian juga. Nah, waktu dah banyak dah apa, dak-dak kita tasbih 40,000 kali dah apa. Jaga duha, jaga witir malam-malam. Nah, dak boleh witir tu dalam tahajud sebelum tidur. Ni sebagai nak mengkuatkan lampu bateri kita. Walaupun kita ada motor nyala, tapi oleh kerana dak kuat, waknya kecil, maka kita jalan macam dak buka lampu juga. Nah, jadi pengisian untuk nah, penyokong-penyokong menguatkan kerja-kerja jemaah. Nah, kita derma untuk kuatkan jemaah, dan kita derma juga dengan amalan untuk kuatkan roh kita sendiri daripada dalam. InsyaAllah, moga kita dipertemukan di lain kali, dan Allah Ta'ala beri kemenangan kepada Islam bila masa saja dan di mana saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah, wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma la taj'al fina wa la ma'asyakin wa la mahrumah. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Takbir. من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء